Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'd. Jadi kita apa namanya? Lengkapi tadi tentang fawaidul ayat yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin di sini. Ya. Bahwa ayat ini yang inna rabbakum alladhi khalaqas samawati wal arda ila akhiril ayat di surat Al-A'raf ayat 54 itu ada beberapa poin yang ditegaskan di sini. Pertama, bahwa penciptaan makhluk-makhluk yang besar itu dilakukan oleh Allah SWT dalam 6 hari. Ya, walaupun Allah bisa menciptakannya dalam sekejap, tapi Allah senantiasa mengaitkan segala sesuatu dengan sebab-sebab terjadinya sesuai dengan hikmah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 hari itu pasti ada hikmahnya walaupun kita enggak tahu, karena bukan syarat kita harus tahu semua hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa setelah itu, setelah penciptaan yang 6 hari itu, artinya di hari yang ketujuh Allah istiwa alal arsy. Ya, ini al-istiwa ala alaihi uluwan khasan bihi, berada di atas arsnya dengan cara yang khusus yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Dan ini merupakan tanda yang melengkapi atau menyempurnakan kekuasaannya Allah. Kalau makhluknya yang namanya raja itu tidak akan lengkap kecuali kalau dia punya singgasana. Jadi raja tapi gak bisa duduk. Duduknya di lantai, wah gak cocok kan, gak pas ya. Duduknya di kursi lipat, wah gak pas juga. Duduk di dingklik, apalagi yang pas adalah ya singgasana. Kalau raja singgasana, kursi-kursi kepresidenan insya Allah lain sama kursinya menteri. Ya, mobilnya aja lain loh. Platnya kan lain. Ya semuanya dibedakan sesuai kan? Sesuai. Presiden ya RI 1, nanti wakilnya RI 2. Ya, kursinya yang presiden enggak boleh didudukin sama yang lain. Ya ini khusus untuk presiden. Nah, Allah walillahil masalul a'la. Lebih hebat lagi lah. Yang ketiga, wa annahu yughshil layla an-nahar an yaj'al al-layla ghisha'an lin-nahar. Allah itu menyelimutkan malam kepada siang. Jadi malam itu menyelimuti siang, dan ini adalah tanda kebesaran Allah yang baru terungkap secara kasat mata, bukan secara ilmiah. Kalau ilmiahnya sudah sejak ayat ini turun, secara ilmu kita tahu, tapi secara kasat mata ya baru sekarang. Yang keempat, Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu tunduk kepada perintahnya. Ya. Allah perintahkan semaunya agar mereka itu, semaunya Allah maksudnya, agar mereka itu membikin atau bergerak atau berjalan dengan cara tertentu, kecepatan tertentu, gerakan tertentu, yang itu semuanya untuk kemaslahatan kita. Sampai pada batas waktu tertentu, ketika Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari timur, karena tiap hari matahari itu wasyamsu tajri limustaqarrillah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bertanya, tahu gak di mana tempat berdiamnya matahari itu, finishnya matahari itu di mana? Yasjud tahtal arsh. Matahari sujud di bawahnya arsh. Bagaimana cara memahaminya ayat ini? Yang mengenyitkan dahi merasa aneh. Sujud di bawahnya arsh. Aneh ya? Matahari sujud di bawahnya arsh. Ngantem. Aneh ya? Kenapa kok aneh? Hah? Arsh di mana? Ya sudah. Selesai itu. Ya, semuanya di bawahnya arsh. sudutnya apa ya? Sudutnya jangan kayak sudutnya antum. Ya matahari antum cari enggak ada dahinya. Ya. Ya sudah sudut semua matahari. Yang jelas itu di bawahnya arus, selesai. Enggak aneh kan? Enggak aneh. Makanya orang kalau mengimani Allah ada di atas tuh enak. Enggak kontradiksi ayat-ayat. Yang mumet itu kalau ditolak. Allah ada tanpa arah. Piye karepe? Ya. Tidak di atas, terus di mana? Bingung, konsekuensinya malah batal nanti. Sudah Allah ada atas itu atas itu terpuji kok, mulia. Tapi atas yang mutlak, yang atas yang nisbi. Atas itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Contoh atas yang nisbi apa? Contohnya, ya atas bawahnya kita. Atas bawahnya kita ini nisbi. Ya, kita ini ada di atas bumi kan? Ya, apa di bawah? Hah? Di atas bumi bagi kita, bagi orang yang 180 derajat kita di bawahnya. Itu namanya nisbi. Semut yang nempel dan di atas atap masjid ini bagi kita di atas kita. Kita bagi semut di bawahnya. Itu nisbi semua itu. Semua arah yang terjadi di dalam alam semesta itu nisbi. Kalau saya tanya alam semesta ada di mana? Nah, di bawah atau di atas enggak tahu. Dilihat oleh siapa dulu? Kalau oleh kita enggak bisa jawab. Gimana ya alam semesta ya? Kalau kita ini dikelilingi oleh alam semesta kok. Arah itu semuanya dalam alam semesta. Arah-arah yang kita kenalnya semuanya dalam alam semesta ya. Tidak ada arahnya alam semesta ini. Buat kita. Kita gak bisa tentukan di atas kayak. Bahwa kita juga alam semesta. Di kanan, kiri juga alam semesta juga. Depan, belakang juga alam semesta juga. Nisbi. Karena kita di dalamnya alam. Dalam. Bumi ini berat bola di dalam bola. Nah Allah di atasnya ini semua. Di luarnya alam semesta ini. Dan kalau sudah di luar itu cuma dua arah itu, atas atau bawah, mutlak. Itu namanya jihah yang mutlak, arah yang mutlak, tidak dilihat dari sisi mana dan enggak, mutlak. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini harus ada di luarnya Allah, tidak boleh menjabung sama Allah. Nah, kalau sudah terpisah dari Allah maka hanya ada dua pilihan, di atas enggak mungkin, enggak layak. Mau makhluk kok di atas kholiknya? Mau enggak mau dia harus di bawahnya kholiknya. Oleh karena itu matahari sujudnya di bawahnya arus karena Allah ada di atasnya arus. Ketemu toh. Selesai enggak masalah. Enak ahlus sunnah wal jamaah itu. Coba antum belajar filsafat sampai rumah gini terus. Wah, angel. Bingung terus ya. Sampai minggu depan ketemu saya masih gini lagi mungkin. Kalau tak kasih ayat lagi yang lebih hebat lagi tambah gini lagi. Ya. Contohnya ada hadis ada sebuah Tirmidzi dan itu disahihkan oleh Tirmidzi. Ya, lau adla kull wahid minkum bidalwihi lahabata ala Allah. Kalau masing-masing dari kalian itu mengulurkan timbanya, timba untuk ke sumur itu diulur terus nanti nyampe kepada Allah. Oh, piye? Masyaallah di dalamnya sumur. Bingung itu sampai At-Tirmidzi sendiri bingung. Dia mengatakan ailaha bato ala ilmillah. Takwil di sini. Akan turun sampai ke ilmunya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadzi min ta'wilatil Jahmiyah. Ini termasuk takwil-takwil ala Jahmiyah. Gampang. Hadis yang lain. Kalau kalian sedang sholat idza shalla ahadukum fala yabsuqanna qibala wajhi fa inna allaha qibala wajhi. Kalau kalian salat jangan ngeludah ke arah kiblat karena Allah ada di arah kiblat. Piye lagi sekali waktu dibilang nurunkan timba nyampe ke Allah, lain kali dibilang Allah di arah kiblat kita, ya di sisi lain Allah ada di atas kita. Di mana Allah ini sebetulnya? Kembali ke tadi teori tadi, alam semesta ini di mana? Di atasnya Allah apa di bawahnya Allah? Sudah titik selesai. Ada yang bingung? Angkat tangan. Mumpung saya di sini loh. Ya. Minggu depan tak tanya harus sudah. Bingung, Mas. Apa? yang keras. Lah iya, sama. Antum kalau ngulur bumi ini ya, sumur kita gali, terus ke bawah, tembusnya kemana? Langit toh. Yang dari bawah ini ngulur sumur, ngulur ke gali sumur terus, tembusnya kemana? Ke langit. Antum sholat, ini bumi depan kita nih. Sana Allah terus gimana tuh? Langit. Nah, langit ini di bawahnya Allah, di atasnya Allah. Nah, sudah, paham? Ada lagi yang bingung? Hah? Enak atau akidah ahlus sunnah plong ya. Jadi yang kemudian faedah berikutnya umum mulkihi wa tamamu sultanihi haitsu kana lahul khalqu wal amr la li ghairihi ala lahul khalqu wal amr. Ini sebagai bentuk akan universalan kekuasaan Allah, karena dia yang menciptakan semuanya, otomatis dia yang menguasai semuanya. Karena dia yang menguasai semuanya, maka dia yang mengatur semuanya. Orang kalau gak punya kekuasaan gak bisa ngatur. Orang yang paling berkuasa adalah pencipta, ya gak? Paling berkuasa dia itu, yang menciptakan. Karena dia yang mengadakan dari tidak ada, yang menghidupkan yang mati, yang mematikan yang hidup. Nah ini juga isyarat. Bila kenapa kalian wahai manusia, kalian taat yang tidak menciptakan kalian, dalam hal-hal yang itu bertentangan dengan keinginan Allah. Tidak pantas. Makanya dosa syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Sangat-sangat kurang ajar sekali orang musyrik itu sama Allah. Kurang ajar. Ibarat anak dilahirkan sama orang tuanya, dibesarkan, lahir dalam keadaan telanjang, diberikan pakaian, bayi ceprot, oek-oek, coba gak dikasih susu sama orang tuanya, mati gak? Mati, disusoni, dan nyusui itu sakit. Ada yang pernah lihat istrinya habis melahirkan nyusui bayi, meringis-meringis tuh. Pertama meringis-meringis, sakit, tapi dipaksakan itu disusoni. Yeah. Buang air, dibersihkan, diganti popoknya. Coba, ah males saya berak weh tiap hari. Boroan itu yeah. Sejamuran itu. Sudah gitu, bodoh, dipinterkan, sekolahkan, dibayar sekolahnya. Belum punya pasangan, dinikahkan sama orang tua. Setelah itu orang tuanya ditendang, diludahi, diingkari semua kebaikannya. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Rela orang tua dibegitu kan? Masih mending mana di mata orang tua? Anak ini tidak mengingkari jasa orang tuanya, tapi dia terjerumus dalam perzinaan, penjudi, pemabok, tapi tidak mengingkari jasa orang tua. Tetap dia, yang kamu adalah orang tua saya, semua ini adalah kebaikan kamu. Dengan anak yang tidak zina, tidak judi, tidak mabuk-mabukan, tidak nyuri, tapi mengingkari kebaikan orang tua. Kamu bukan orang tua saya. Dia ngabdi sama musuhnya orang tuanya dia. Kira-kira bisa dimaafkan anak seperti ini? Itu baru orang tua. Bukan yang nyiptakan kita tuh. Bukan tuh? Nyiptakan kita orang tua? Enggak. Dia gak bisa bentuk muka kita, hidungnya jadi pesek, atau hidungnya jadi mancung, kulit jadi putih, gak bisa. Dia gak bisa tentukan nih bayi harus laki, kalau laki harus begini, gak bisa, harus pinter, gak bisa. Ngasih makan kita terus? Enggak. Menguasai nasib kita? Enggak. Apalagi kalau bicara akhirat, gak bisa apa-apa. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi. Gak bisa apa-apa. Ini akhir ayat. Ya. Artinya jasa Allah itu jauh. Karena Allah yang menciptakan orang tua kita, cukuplah orang tua itu satu di antara jasanya Allah. Satu di antara, bukan satu ya, Allah tuh punya 100 rahmat yang dibagikan cuma satu, 99 masih ditahan. Dari satu rahmat ini makhluk ini saling mengasihi, enggak cuma manusia, hewannya, manusianya saling mengasihi. Jadi rahmat yang satu ini, orang tua kita adalah sekian ppm mungkin ya dari rahmatnya Allah yang 1% itu. Ya Allah seperti apa baiknya sama kita. Makanya kalau ada orang syirik enggak bisa ya, bahasanya tolong wis, yang lain lah, jangan syirik atau yang setingkat dengan syirik, enggak bisa. Pantas enggak kalau enggak bisa? Pantas enggak orang musyrik itu kita benci? Sangat pantas sekali. Lebih daripada kita membenci orang yang kurang ajar sama orang tua kita. Ya. Jadi gitu, kita kalau melihat kemusyrikan itu kita harus melihat dari kacamata itu. Bencinya luar biasa kita, kurang ajar nih orang ini. Mau dia baik sama saya enggak urusan. Tapi kita benci selama dia masih berbuat syirik. Tapi di balik kebencian tidak boleh ada kezaliman. Bencinya tetap terkontrol. Mau benci luar biasa tapi enggak boleh zalim sama dia. Ya, lain loh ya. Benci dengan zalim itu lain. Benci ini harus, zalim mamnu, enggak boleh. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman. Allah aja enggak zalim kok sama orang kafir. Loh, Allah tuh adil banget loh sama orang kafir. Adil. Sengaja dikasih. Dibikin bisa ngelihat, dibikin bisa mendengar, dibikin bisa memikirkan. Diutus rasul, diturunkan Al-Qur'an. Suruh milih. Wa hadainahun najdain. Bimbing, ini loh ada dua. Coba Allah seandainya Allah ingin langsung, wes pokoknya orang kafir lahir masuk neraka, ada yang memprotes? Siapa yang memprotes sama Allah? Hah? Siapa yang berani protes? La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Gak bisa Allah ditanya kenapa kok begini ya Allah. Hah? Berani ngomong apa? Hah? Di surat akhir-akhir surat An-Naba itu loh. Ya lumayan, bukan apa? Lupa saya ayatnya. Tapi ada itu. Pokoknya ketika itu enggak ada yang berbicara bila ya takallamuna illa man adzila lahur rahman wa qala sawaba. Tak ada yang berani bicara pada itu kecuali yang enggak diizinkan itu. Dan mereka kalau ngomong-ngomongnya yang sawab, benar. Enggak pada macam-macam. Wa khasyaatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Semua suara dari itu tunduk. Kamu hanya mendengar bisikan. Kamu protes. Cuman bisik-bisik aja. Tunduk. Andai Allah mau begitu dengan kita, itu enggak zalim. Mau kita ini punya Allah. Terserah Allah lah. Tapi lihat kemahadilan Allah. Maksiat, maksiat. Seandainya Allah ingin membalas kemaksiatan kita, cash di dunia ini, habis tamat riwayat kita. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima zalamu ma taraka ala dhahriha min dab. Seandainya Allah ingin membalas kedzaliman manusia itu, dibalas setimpal langsung, enggak ditunda sama Allah, enggak ada maha manusia yang melata yang berjalan di muka bumi ini. Hari ini enggak ada habis semua. Jadi Allah itu masih ya'fu an katsir. Dihukum tapi atas sebagian kecil, yang sebagian banyak ini dimaafkan sama Allah. Atau ditunda. Ditunda. Ya. Orang kafir itu dikasih, ya, silakanlah. Kamu tak kasih mata, kasih pendengaran, kasih akal, ya. Utus nabi Supaya enggak punya alasan lagi. Ya, sudah enggak punya alasan lagi. Kan Nabi sudah ada, Al-Qur'an ada. Andai ada orang yang belum pernah mendengar akan munculnya Rasulullah, Allah enggak akan azab juga. Nanti diujinya di sana, dites di sana. Ya. Dites setelah dibangkitkan dari kuburnya. Kalau memang betul dia ini belum pernah mendengar diutusnya Rasulullah SAW, karena berarti belum qamatil hujjah alaih, belum tegak itu argumentasi atas kebenaran dan kewajiban hanya mengabdi kepada Allah. Jadi itu merupakan bukti atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, umum rububiyatihi lil alamina kullihim tabarakallahu rabbul alamin. Ai khaliquhum wa malikuhum wa raziquhum wa mudabbiruhum wa murabbihim. Ini semua masuk dalam pengertian rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini. Insyaallah besok kita atau pekan depan kita bahas mengenai warabbu huwal ma'bud. Ada yang bertanya kan? Itu tahu ya, dengar pertanyaannya, dengar maksudnya, jelas nggak tanyanya apa? Nggak jelas. Jadi pertanyaannya ada ayat-ayat yang di surat Al-Mu'minun, ayat itu mengatakan orang yang ringan timbangannya dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Di ayat yang lain yang berbicara tentang orang kafir kekal di neraka, orang-orang yang banyak dosanya itu kekal ya, tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, apakah berarti orang yang ringan timbangannya dari di antara orang-orang beriman ini kalau masuk neraka itu kekal? Jawabannya, siapa yang terjemahkan dengan kekal? Salah. Gara-gara terjemahan yang salah ini akhirnya muncul keyakinan seperti itu. Salah satunya yang meyakini itu adalah orang-orang MTA. Mereka itu mengingkari syafaat Nabi. Enggak ada syafaat secara umum, itu enggak ada. Karena apa? Bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan orang kalau sudah masuk neraka itu enggak bisa keluar lagi. Ya, itu karena dia memahami berdasarkan bahasa Indonesia. Siapa bilang Quran turun dalam bahasa Indonesia? Kata-kata khalidina al-khulud itu kan diterjemahkan dengan kata-kata kekal. Salah. Salah. Koreksi Quran nanti ya, mushafnya dikoreksi ya, ini terjemahan yang salah ya, saya menerjemahkan orang mudeng ya, bukan menafsirkan sesuai dengan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Al-khulud fi lughatil Arab ya, yutlaq alal muksid tawil. Khulud yang saya tafsirkan khuludnya, saya enggak bilang kekal. Kalau kekal itu sudah nanti kurang, saya enggak akan keluar lagi, kekal selamanya. Terjemahannya bukan kekal. Ya, khalidina fiha itu artinya tinggal dalam waktu yang lama. Seperti dalam ayat lain, la bidzina fiha ahqaba. Ahqab, hiqab itu suatu periode. Jadi kita harus tafsirkan, harus pahami sesuai dengan pemahamannya orang Arab. Makanya enggak ada Islam Nusantara. Sesat pasti. ya, mau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, dipahami dengan bahasa Indonesia, kacau. Pahami dengan bahasa Arab. Al-khulud inda filogatil Arab itu dipergunakan dalam dua pengertian. Kadang dalam pengertian kekal, tapi kadang enggak. Maksudnya lama, tapi enggak kekal. Ya. Karena ada ayat khalidina fiha illa masya Allah. Ya. Kecuali yang Allah kehendaki, berarti enggak kekal. Dan emang secara bahasa cek cuma di kamus-kamus. Enggak percaya, cek di kamus-kamus. Al-khulud itu artinya terkadang berarti al-muksud tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Lah itu yang dimaksud. Tinggal siapa dulu konteksnya, kafir? Ya sudah kekal selama-lamanya. Bukan orang kafir, ya lama, tapi enggak kekal. Ya, walaupun kasih kata abada. Ya. Abada itu untuk banget ki. Ya. Jadi kita harus pahami se uslub metode orang Arab berbicara itu seperti apa. Jadi Al-Quran turun dengan bahasanya orang Arab, bukan bahasa Allah, bahasa Arab. Nah, kalau mau paham, pahami dengan bahasa Arab. Makanya kalau nggak bisa bahasa Arab, sangat mudah dipermainkan. Kata-kata sholat, sholat itu kan zikir, ya. Sholat itu artinya doa, ya. Tergantung konteksnya, sangat tergantung konteksnya. Kadang bisa berarti doa, emang itu asal katanya sholat itu doa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambil sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah. Shadaqah artinya zakat di sini. Yang membersihkan mereka dan menambah berkah harta mereka, wa shalli 'alaihim. Apa maksudnya? Doakan mereka yang sudah membayar zakat ini. Inna salataka sakanun lahum. Doamu itu, wahai Muhammad, bikin tenang hati mereka. Salat ini bukan salat ada Allahu Akbar, enggak ada hubungannya dengan salat itu. Ya. Masa kita suruh menyolatkan mereka? Oh, masih hidup kok disolatkan. Nah, lihat konteksnya dong. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, apa? Pada nyolatkan nabi semua. Enggak begitu. Beda sholatnya Allah atas Rasulullah, sholawatnya malaikat atas Rasulullah, lain-lain sholawatnya kita untuk Rasulullah, lain-lain sesuai dengan konteks. Jadi itu karena salah menerjemahkan, atau karena dia menganggap khalidina fiha itu artinya hanya kekal, salah ya. Salah itu madhabnya khawarij. Orang masuk neraka gak keluar-keluar lagi, enggak. Ada neraka yang diciptakan untuk orang kafir yang tidak akan pernah padam, siksanya tidak akan berkurang, ya, dan tidak akan keluar dari sana. Ada neraka untuk usatul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid yang tapi juga bermaksiat kepada Allah dan belum diampuni, sehingga maksiatnya ini harus dibayar dengan siksa neraka. Kalau neraka ini umpama aja ya, neraka yang dihuni oleh orang-orang ahli tauhid tapi punya maksiat, jumlah penghuninya ada 10 miliar ya, masing-masing nanti akan keluar satu persatu, keluar sampai tinggal satu orang dan dia terakhir kali dibersihkan dosanya, dia keluar mati, padam, akan tumbuh jerjir di dasar neraka. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Jerjir itu tanaman. Tidak mungkin kalau api itu masih nyala, tanaman bisa tumbuh. Ya. Tuh. Jadi itu ada neraka yang seperti itu, ada neraka yang tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah padam. Itu nerakanya orang-orang yang kafir, munafik, dan seterusnya. Mau ada yang mau tanya lagi tadi? Salah. Hah? Ngadep. Enggak boleh. Temboknya itu, ini sholat di masjid atau sholat di mana nih? Tembok itu temboknya masjid atau temboknya kuburan? sekarang batas area masjid dengan area kuburan terpisah dengan jelas atau enggak jelas? Batas areanya jelas enggak? Ya. Kuburannya enggak ada temboknya. Ya, temboknya tembok masjid berarti. Tembok pagar masjid atau tembok masjid? Yang termasuk tembok itu temboknya adalah tembok masjid. Tembok. Jadi samping saja. Bagian depan enggak ada tembok. Bagian depan, tapi bagian depannya belum ada. Wallahu a'lam. Kalau ada masjid lain mending yang lain aja. Tapi kalau enggak ada ya. Ya ada sebagian ulama yang asal sudah ada temboknya itu bisa dipakai untuk sholat. Tapi sebagai langkah hati-hatinya ya. Langkah hati-hatinya kalau kita mendapatkan masjid lain, karena itu jadi gak jelas itu sekarang tembok itu tembok masjid atau temboknya kuburan dan batas tanahnya masjid sampai di mana gitu. Kalau jelas, areanya jelas, jalan ini sudah jalan umum, yaitu bagian sana kuburan ya, bukan masih masuk dalam area kuburan, karena banyak sekali masjid-masjid yang dibangun di area kuburan. Nah ini yang bermasalah di sini. Sasiswa. Takutnya dalam bentuk apa? Takut kepada bulan Muharramnya dalam bentuk apa? Oh, kalau dia melakukan sesuatu takut nanti kualat. Nggak mau nikahkan anaknya di bulan Muharram. Jadi kita membedakan antara menghukumi suatu perbuatan ya, dengan menghukumi orang yang bersangkutan. A, B, hukum di dunia dengan hukum di akhirat ya. Hukum yang bisa kita jelaskan itu adalah hukum di dunia selama tidak ada nas khusus bahwa orang yang bersangkutan sudah jelas nasibnya di akhirat, orangnya loh ya, bukan orang yang berbuat seperti itu, bukan, tapi orang itu sendiri. Misalnya si Franciscus ya, dia meyakini gini, tapi Franciscusnya muslim, bukan Franciscusnya kafir gitu loh. Franciscusnya muslim, dia muslim, ngakunya muslim, tapi punya keyakinan-keyakinan syirik. Ya, kalau sudah dijelaskan apa yang Anda yakini ini akan membatalkan syahadat Anda. Alasannya gini. Kita jelaskan dalam bahasa yang dia bisa paham. Dia bisa paham kalau mau paham. Jangan antum ceramah dalam bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab. Enggak. Ya. Atau dia orang nggak ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Jawa kromo inggil. Ya itu misalkan dengan bahasa Jawa kromo inggil. Yang jelas kalau dia mau paham, dia bisa paham. Setelah itu dia nggak mau paham, mau ngeyel, tidak akan merubah statusnya. Ya, jadi iqamatul hujjah itu cukuplah kalau dengan cara ini dia bisa paham. Bisa kalau mau, cukup. Mau nggak mau, bukan urusan kita. Ya. Artinya fahmul lisan, lisannya, bahasanya dia bisa pahami. Cukup sampai di situ. Maksudnya jelas. Perbuatan Anda ini termasuk perbuatan yang membatalkan Islam. Karena Anda meyakini bulan Muharram bisa menimbulkan madharat dengan sendirinya. Padahal ini adalah keyakinan yang batil. Hati-hati, Pak. Anda meyakini semata-mata bulan Muharram itu sendiri bisa menimbulkan madharat atau memberikan manfaat tanpa ada hubungannya sama Allah, ini berarti syirik bisa batal. Oh iya, suka-suka saya, dia bilang begitu mamanya. Ya sudah, kita yakini orang ini telah batal syahadatnya. Tapi karena kita bukan penguasa, kita gak punya wewenang, kita tidak bisa memperlakukan dia sebagai orang kafir dalam semua hal, gak bisa. Hanya dalam hal-hal tertentu saja. Contoh, kita gak boleh sholat lagi di belakangnya dia kalau dia mengimami sholat. Selama dia belum barok, belum taubat dari keyakinan syiriknya ini. Taubat terang-terangan, menyatakan. Kita tidak boleh makan sembelihannya dia. Kita tidak boleh menyolati dia kalau dia mati. Gak dikafani, gak dikubur di kuburannya kaum muslimin ya. Ini hal-hal yang kita bisa sikapi dia. Tapi apakah kita boleh bunuh dia? Gak boleh, bukan wewenang antum. Apakah antum punya wewenang untuk memisahkan antara dia dengan istrinya? Karena dia musyrik, istrinya kalau gak begitu berarti muslimah. Gak, bukan wewenang kita ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa terapkan. Kalau dia di bawah naungan penguasa muslim, maka penguasa punya kewajiban nyuruh dia tobat. Memang la ikraha fiddin, ya, bagi yang belum masuk Islam. Ya. Anda enggak dipaksa kok masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, Islam ini ada aturan mainnya. Enggak bisa sembarangan. Agama terhormat ini. Enggak bisa kamu main-main, enggak bisa di sini. Sudah masuk Islam, mau keluar, siap konsekuensinya. Iya. Itu aturan Islam begitu. Tapi kalau bisa diterapkan, jadi enggak bisa main-main. Gitu loh. Man badala dinahu faqtuluh. Ya. Termasuk tiga di antara sebab-sebab halalnya darah seseorang adalah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya. Jadi ini bagi penguasa wajib memerintahkan dia untuk tobat tiga kali atau tiga hari, kasih tenggang waktu tiga hari. Hari ketika masih belum mau tobat, ya sudah, bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Ya, halal kok darahnya kok ya. Karena syiriknya darahnya halal. Jadi itu bagi yang berkuasa. Kalau nggak berkuasa ya sudah, orang itu bukan, nggak boleh, paksa kan nggak boleh, nggak boleh, kacau. Ya. Itu hanya wewenang penguasa. Kalau nggak menerapkan, ya terusnya tanggung sendiri. Bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita, itu urusan penguasa. Nggak menerapkan ya sudah. Mereka urusannya sama Allah nanti. Ya. Biar nanti Allah yang nanyai kenapa aku nggak menerapkan. Alasannya apa? Itu jawabannya mereka sendiri. Tidak usah kita ribut-ribut, maksa-maksa, tidak usah lah. Kita ikuti apa yang Allah atur tentang kita sebagai rakyat. Semua sudah ada aturannya. Ya. Jadi itu kita bedakan antara orang yang meyakini karena jahil. Jahilnya kenapa? Kalau jahil karena belum ada yang mengajari. Ya, atau baru masuk Islam, ini masih dikasih uzur. Baru masuk Islam, belum tahu banyak hal tentang Islam, atau tinggal di tempat yang jauh dari dakwah Islam. Tidak ada yang dakwahi, dia enggak ada yang ngajarin, ini dapat uzur. Kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka hal-hal yang sifatnya syirik akbar itu harus diketahui, karena kalau syirik akbar masih belum ditinggalkan ya dia belum masuk Islam. Ya, dia belum. Tapi ini sifatnya i'tikad kita gitu loh. Iktikad itu tidak boleh kita wujudkan dalam bentuk sikap kecuali setelah iqamatul hujjah. Setelah kita jelaskan ini begini, begini, begini, begini, begini. Anda mau terima? Ya. Nah, Anda tinggalkan ini. Tetap menjadi muslim. Tidak mau terima, sudah kita jelaskan dengan bahasa yang bisa difahami. Kita yakini bahwa orang ini telah batal syahadatnya. Kita tidak wajib menyuruh orang lain punya keyakinan yang sama. Enggak. Karena orang lain mungkin enggak tahu. Gitu loh. Dan kita bukan pihak yang berwenang untuk menyatakan orang ini telah murtad. Enggak. Bukan wewenang kita itu. Kalau ada mahkamahnya lah, silahkan adukan dia. Ini telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Tolong diadili. Kalau ada, kalau enggak ada ya sudah. Hal-hal yang memang bisa kita sikapi, tidak membutuhkan adanya kekuasaan, seperti kita enggak sholat bilang dia, emang harus ada aturan undang-undangnya? Kan enggak. Kita enggak makan sembelihan dia, harus ada kekuasaan itu? Enggak. Kita enggak sholatkan dia, kita pribadi yang tahu dia dalam keadaan meyakini sesuatu yang membatalkan Islamnya dia. Enggak perlu kekuasaan, tapi untuk membunuh, menghalalkan darahnya, ya, menyuruh dia untuk bertaubat, untuk ini, untuk itu, yang perlu kekuasaan, ya gak bisa. Ya, itu bukan wewenang kita. Jelas ya, insya Allah. Cukup ya, mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.